kemanapun kau bawa hidupmu, aku ada di belakangmu. Sekalipun dunia membencimu, aku ada di belakangmu. Walau kamu sudah menyakitiku, tapi aku sudah melupakannya. Kita